ismul, ya, ismul masdari, ya, dari kata kerja tentunya, ya. Kalau isim masdar berarti dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Apa kata kerjanya? Fi'il madinya apa? Ya, hayya. Hayya. Kemudian ya, hayya. Yau xian mai kuo yin mo shi. Baik, kata kerjanya hayya, Yahya. Hayatan. Ya, al-haya. Ya, jadi asal katanya al-haya ini isim-isim masdar dari kata kerja hayya, yahya, hayatan. Ya, nah nanti dari kata dasar ini yang sulasi mujarrad ini juga nanti ini kan fi'il lazim. Ya, ini masuk fi'il lazim, fi'il yang la yahtaju ila maf'ulin bihi, dia tidak membutuhkan kepada objek. Ya, nah nanti kalau misalnya mau dijadikan fi'il lazim, fi'il muta'addi, maka dibawalah ke nanti ke wazan af'ala yuf'ilu, jadi ahya yuhyi. Ya, nah kalau ini kan semua ini fi'il, ya, ya, ini fi'il lazim. Ya, kemudian bisa nanti kita jadikan jadi fi'il muta'addi. Ya, dengan menjadikan kalau ini kan masdarnya wazannya timbangannya fa'ila yaf'alu. Nanti kita jadikan jadi af'ala yuf'ilu, timbangannya jadi ahya yuhyi. Ya, ini jadi fi'lul muta'addi. Ya, fi'l muta'addi. Jadi fi'l muta'addi, fi'l yang membutuhkan kepada maf'ul. Ya, jadi ahya yuhyi, ya. Ahya yuhyi, ahya yuhyi artinya apa? Kalau tadinya hidup, ya, jadi kalau kita jadikan fi'il muta'addi, ya, maka jadilah menghidupkan, ya, jadilah maknanya apa? Menghidupkan, ya. Taib, jadilah menghidupkan. Jadi kalau yang ini al-hayatu, ini isim masdar. Ya, kata kerjanya dari kata kerja, ya, hayya yahya hayatan, ya, hayya yahya hayatan. Nah kalau misalnya mau dijadikan jadi, ini kan fi'il lazim, hayya yahya hayatan, ini fi'il lazim. Kalau mau dijadikan fi'il mutadi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi, maka kita jadikan wazannya af'ala yuf'ilu, ya, af'ala yuf'ilu. Jadi yahya af'ala yuf'ilu, ahya yuhyi, ya, ahya yuhyi, ya, jadi menghidupkan, ya, jadi menghidupkan. Nah al-hayatu artinya kehidupan, berarti, ya, Ya, jadi al-hayatu artinya kehidupan. Al-hayatu kehidupan. Ya, ini maknanya. Baik, kemudian kata yang kedua. Ya, ini kita hapus. Baik, al-yaumiyatu. Baik, al-yaumiyah ini berasal dari apa? Berasal dari kata al-yaum, ya. Al-yaumu. Ya. Apa artinya al-yaum? Ya, day, hari. Ya. Baik, lalu kenapa ditambahkan ya dengan ta marbutah? Ya. Nah, ini ya-nya ini, ya. Ya-nya ini disebut sebagai ya ya unisbi, ya, jadi disebut sebagai ya unisbi, ya. Apa itu ya ya unisbi? Ya, ini kan asalnya yaum, ya, tapi kok ditambah ya dengan ta marbutah. Nah, ini disebut sebagai ya ya unisbi. Apa itu ya unisbi? Ya unisbi itu adalah ya nisbi yang disandarkan, ya. Jadi disandarkan, ya. Jadi ya nisbi itu adalah ya yang disandarkan. Taib. Kenapa ada ta marbutahnya? Ya, ditambahkan ta marbutah karena al hayatu muannas. Ya, al hayatu ini adalah muannas dan kita sudah pelajari kemarin bahwa ini namanya sifat dan mausuf, ya, atau naat wa man'ut, ya. Jadi ini mausufnya, ini yang disifati, ya, kemudian sifatnya ini, ya, jadi al-hayatu al-yaumiyatu, ya, maka ya karena ini adalah mu'annas, maka ya-nya di sini ditambahkan ta marbutah, ya. Inilah yang disebut sebagai ya nisbi, jadi menyandarkan sesuatu gitu loh, ya, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Contoh misalnya yang kita kenal selama ini, ya, dengan istilah salafiyun, ya, salafiyun, ya, istilah salafiyun. Ya, nah, istilah salafiyun ini berasal dari kata apa? Salafun, ya. Ya, berasal dari kata salaf. Ya, salaf itu artinya lawan dari khalaf. Ya, jadi salaf itu lawannya apa? Khalafun. Ya, ini artinya yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Kemudian ini yang belakangan. Ya, nah, ini ya-nya ini. Ya, ya-nya ini, inilah disebut sebagai ya salaf, ya nisbi, ya ya unisbi. Artinya kalau kita katakan salaf ditambah ya, ya ditambah ya unisbi, itu artinya ya orang yang menisbatkan dirinya kepada orang terdahulu, ya salaful ummah dalam hal ini tentunya, ya. Jadi ini dia berusaha meniti jalannya orang soleh terdahulu, ya, cara apa namanya akidahnya, ya, manhajnya gitu kan, kemudian apa namanya semuanya, ya. Jadi mereka itu, dia itu menyandarkan, ya, berusaha menyandarkan dirinya kepada orang terdahulu. Nah, makanya ini di sini disebut sebagai ya nisbi, ya. Tapi kalau misalnya mu'annas, ini untuk laki-laki. Jadi misalnya anak katakan ana salafiyun, ya, jadi saya berusaha menyandarkan, menisbatkan, ya, diri saya kepada orang soleh terdahulu, ya. Siapakah mereka itu? Ya jelas para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Jadi saya berusaha gitu loh. menyandarkan diri saya kepada mereka. Saya berusaha mengikuti cara beragama mereka dan seterusnya. Ya. Nah, kalau perempuan misalnya, perempuan yang bilang, dia tidak, perempuan enggak katakan ana salafiyun, tapi dia tambahkan ta marbutah. Ya, ana salafiyatun, ya, atau ana salafiyah, ya. Kalau saya laki-laki ana salafiyun. Nah, seperti itu. Jadi menisbatkan ini namanya ya nisbi. Ya, contoh misalnya yang lainnya. Ya, contoh misalnya. Contoh al-masjidu. Ya. Al-masjidu artinya masjid. Nah, kalau masjid ini saya mau sandarkan kepada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tinggal tambahkan di belakangnya, saya ambil kataan Nabi, ya, al-masjid. Terus kita jadikan al-masjid an Nabawi. Ya. Al-masjid An-Nabawiyu. Ya. Al-masjidu An-Nabawiyu. Nah, ya ini, inilah yang disebut sebagai ya unisbi. Ya. Nah, makanya terjemahan dari arti daripada al-hayatul yaumiyatu di bab ini, al-wahda ar-rabi'ah ini adalah kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi disandarkan ya, al-hayatul yaumiyah disandarkan kepada ya di sini namanya ya nisbi, ya. Artinya menyandarkan kepada sesuatu. Jadi maknanya di sini adalah al-hayatul yaumiyah adalah kehidupan sehari-hari, ya. Itu maknanya. Ya, nanti makanya yang akan kita bicarakan di sini adalah aktivitas kita, aktivitas keseharian kita, ya. Baik, kita lihat al-ardu. Ya, al-hiwar al-awwal. Undur wastami' wa'id. Ya. Hadal hiwar yaduru baina Tariq wa Tahir. Ya, jadi hiwar ini antara Tariq dan Tahir. Qala Tariq, mata tastaykidu Tahir, astaykidu indal fajri. Tariq, aina tusalli al-fajra? Tahir, usalli al-fajra fil masjidi. Tariq, hal tanamu ba'da as-salah? Tahir, la anamu ba'da as-salah. Tariq, ماذا تفعل بعد الصلاة؟ طاهر, أقرأ القرآن. Tariq, ومتى تذهب إلى المدرسة؟ طاهر, أذهب الساعة السابعة. Tariq, هل تذهب بالسيارة؟ طاهر, لا أذهب بالحافلة. نعم, مرة ثانية. Tariq, متى تستيقظ؟ طاهر, أستيقظ عند الفجر. Tariq, aina tusalli al-fajra? Tahir, usalli al-fajra fil masjidi. Tariq, hal tanamu ba'da as-salah? Tahir, la anamu ba'da as-salah. Tariq, madha taf'alu ba'da as-salah? Tahir, aqra'u al-Qur'ana. Tariq, wa mata tadhhabu ila al-madrasati? Tahir, adhhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Tariq, hal tadhhabu bis-sayyara? Tahir, la adhabu bil hafilah, ya. Jadi ini tentang sekali lagi ini tentang keseharian, ya. Jadi kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita. Baik, nanzur ila al mufradat, ya. Kita lihat mufradatnya. Naam, ikra'i. Bentar. Taib, ikrai. Mata. Taib. Mata. Taib, mana mata? Iya, kalau bahasa Inggris when, ya. Jadi kapan? Ya, jadi ini menanyakan apa? Menanyakan ini namanya apa? Ya, adatul naam. Adatul Adatul istifham. ya. Ini menanyakan apa? Menanyakan waktu, ya. Jadi ini untuk bertanya, ya. Adatul isim, isim istifham. Jadi dia menanyakan apa? Dia menanyakan waktu, ya. Baik, yang kedua, tastaiqidhu. Ya. Jadi kalau kalau yang tadi mata ini menanyakan waktu, ya. Mata tadhhabu, ya. Mata tanamu, mata ta'kulu, mata tashrabu, ya. Kapan engkau tidur, kapan engkau bangun, kapan engkau makan, kapan keluar, kapan masuk. Nah, ini menanyakan waktu, ya. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah terjadi hari kiamat? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Madza adatta laha? Apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Seperti juga yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, ya, pada hadis Jibril dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Mata sa'ah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, ya. Jadi tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ini mata. Tapi kemudian tastaiqidhu. Tastaiqidhu ini adalah fi'il apa? Nah, fi'ilun mudhari'. Ya, ini adalah fi'ilun mudhari. Jadi ini adalah fi'il mudhari, ya. Taib, fi'il madinya apa? Naam, istaiqadha. Ya. Istaiqadha. Kemudian yastaiqidhu. Ya, wazannya istaf'ala is yastaf'ilu. Ya, istaiqadha yastaiqidhu. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Ya. Baik. Apa artinya istaiqadha yastaiqidhu? Naam, istaiqadha yastaiqidhu. Istaiqadha artinya qama minan naum. Ya. Jadi bangun dari tidur itu namanya istaiqadha yastaiqidhu. Ya, jadi qama minan naum, ya, bangun dari tidur, ya. Ini namanya istaiqadha yastaiqidhu. Jadi terbangun, ya. Terbangun dari tidur, ya. Dari sinilah kata-kata nanti kalau membangunkan aiqadha yuqidhu, ya. Sama dari sini, ya. Jadi bukan dari sini, maksudnya dari kata dasar lah menjadi di sini, ya. Nah, sebelum ke sini nanti ada membangunkan, ya. Al-yaqdha, al-yaqdha, terjaga. Kemudian aiqadha yuqidhu, aiqadha artinya membangunkan. Ya, aiqadha yuqidhu, membangunkan. Nah, kalau yang ini artinya apa namanya? Artinya terbangun, ya. Bangun dari tidur, ya. Atau qama yaqumu minan naum, terbangun dari tidur. Yaqumu minan naumi. Taib, ya. Jadi mata tastaiqidhu artinya kapan engkau terbangun. Naam, istamiri. Naam, astaiqidhu. Naam. astaikidu indal fajri, ya, inda astaikidu, saya terbangun, ya, inda kemudian inda, mana inda, ya, ketika atau di saat. Ada perbedaan, ya, antara inda dengan baik, indah apa artinya di saat. Baik, atau pada saat. Ya. Jadi kalau misalnya begitu masuk waktu fajar, ya, waktu subuh azan, kemudian kita terbangun, itu namanya indah. Ya. Jadi begitu azan, Allahu Akbar atau masuk waktu fajar, terbangun, itu namanya indah pada saat, di saat itu, kala itu. Ya. Akan tetapi kalau kubaila, ya, kubaila ini sebelum indah, ya, sebelum indah, tapi sudah mendekati indah gitu loh, ya. Jadi apa namanya, bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu menjelang, ya. Jadi kalau misalnya azan subuh itu setengah lima dan kita terbangun tepat indal fajar pada saat masuk waktu subuh. Ya, pas saat azan itu namanya indah. Akan tetapi kalau kubail, ya, menjelang, ya, menjelang ini indah. Ya, jadi kalau misalnya subuh setengah lima, maka kita terbangun mungkin jam setengah lima kurang 10 menit gitu loh. Ya. Jadi kalau azan subuh jam setengah lima 4:30, maka mungkin kita terbangunnya itu 4:20. Ya, itu namanya indah, kubail, ya, kubail al-fajri. Jadi kalau indal fajri ya, kemudian qubail al fajri, kemudian qabla al fajri, ya. Jadi kalau ini ketika pada saat subuh, kemudian kubail ini menjelang subuh, menjelang subuh, ya. Kalau qabla, ya, sebelum subuh, ya. Nggak tahu itu kapan, intinya sebelum subuh. Apakah jam 4, ya, atau setengah 3, ya, itu namanya qabla al-fajri. Kalau kubail ini menjelang, ya, sebelum tapi sudah mendekati indah, ya, seperti itu. Ya, ini perbedaannya, ya. Jadi astaikidu indal fajri, jadi saya terbangun ketika masuk waktu subuh, indal fajr. Taib, lanjut. Nah, mustamir ni. Nah, aina tusallil fajra. Ya. Aina tusallil fajra. Sudah pernah kita bahas, ya. Di mana engkau sholat subuh, ya. Aina tusallil fajra. Dari kata sholla, ya. Yusolli. Sholatan, ya, sholli, ya, ini sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian musallin, musalla, ya, dan seterusnya, ya. Taib, aina tusallil fajra, di mana engkau sholat subuh. Taib, lanjut. Nah, musallil fajra fil masjidi, ya, tusalli engkau, usalli ana. Nah, lanjut. Naam, tanamu ba'da sholat, ya. Tanamu fi'il apa? Naam, ini mudhari, ya, dari nama. Ya, nama ini fi'il mudhari asalnya nama. Ya, namu nauman ya nama ya namu nauman tanamu anta ya namu huwa ya taib masdarnya nauman ya taib aina tana hal tanamu ba'da sholat ba'da ma mana ba'da lawan dari qabla ya jadi kalau qabla sebelum kalau ba'da setelah taib lanjut ya la anamu ba'da salat ya tidak saya tidak tidur setelah salat ya maksudnya setelah salat subuh jadi as-shalah di sini as-shalah ini sudah jelas karena pakai alif lam ya ya misalnya di sini kata dia hal tanamu ba'da salat hal hal tanamu ba'da sholati ya nah di sini as-shalah walaupun di sini enggak perlu disebutkan lagi sholatil fajri enggak perlu lagi hal tanamu ba'da sholatil fajri enggak perlu lagi ya. Ini enggak perlu lagi panjang lebar kita tanyakan hal tanamu ba'da sholatil fajri. Walaupun bisa seperti itu tapi kepanjangan. Nah, karena sebelumnya kita sudah membicarakan sholat fajar, maka nanti kalau kita bicara tentang sholat fajar itu, kita tinggal tambahkan alif dan lam saja ya. Ini ya, kita tinggal tambahkan alif dan lam saja. Ya, karena ini kan apa? Ma'rifah ya. Ini ma'rifah. Ya, ma'rifah sudah kita jelaskan ya. Ma'rifah itu definitif ya. Ini ma'rifah. Ya, jadi kita enggak perlu bilang lagi hal tanamu ba'da sholatil fajri enggak perlu. Karena sudah tahu sebelumnya kita berbicara tentang sholat fajar, sholat subuh. Jadi nanti seterusnya kita tinggal pakai alif lam saja. Nah, jadi yang kita maksudkan itu adalah sholat subuh. Ya, lain kalau misalnya kita tidak pakai alif lam di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan hal tanamu ba'da sholatin ya hal tanamu ba'da sholatin hal tanamu ba'da sholatin ya nah maksudnya apakah engkau tidur ya setelah sholat apapun itu jadi nggak jelas ya nakirah tidak definitif tapi kalau pakai alif lam ini sudah jelas bahwa yang dimaksudkan adalah sholat subuh ya la anamu ba'da sholat ya jawabannya juga begitu jadi nggak perlu la anamu ba'da sholatil fajri ya nah, tinggal ditambahkan alif dan lam la anamu ba'da sholat tidak saya tidak tidur setelah sholat itu maksudnya sholat fajar. Ya, beda jawabannya kalau misalnya kita katakan la ana beda artinya kalau kita jawab la anamu ba'da sholatin. Ya. Itu artinya apa? Tidak saya tidak tidur di waktu sholat apapun itu. Ya, jadi menunjukkan kepada keumuman bukan kepada kekhususan. Taib, istamir. Madza taf'alu ba'da sholat? Ya, madza taf'alu ba'da sholat? Ya, taf'alu. Makna taf'alu mengerjakan ya. Fa'ala yaf'alu taf'alu. Ya. Ya kalau dalam bahasa Inggris do, ya. Jadi madza taf'alu? Apa yang engkau kerjakan ba'da shalah? Maksudnya setelah salat subuh. Ya di sini tidak dijelaskan lagi. Madza taf'alu ba'da sholatil fajri? Enggak dijelaskan seperti itu lagi. Tapi cukup ditambahkan alif lam sholatnya saja. Jadi mada taf'alu ba'da sholat. Artinya apa yang engkau kerjakan setelah sholat subuh. Nah, itu sudah bermakna sholat subuh di situ dengan adanya alif dan lam. Ya, terus kata Thahir, akra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran. Ya. Taib, wa mata tadhhabu ilal madrasati. Wa mata tadhhabu ilal madrasati. Ya, wa mata tadhhabu. Mata sudah tadhhabu. Tadhhabu. Apa artinya tadhhabu? Ya, dari fi'il madhi zahaba. Zahaba yadhhabu masdarnya zihaban. Ya. Ya, jadi zahaba yadhhabu zihaban, ya. Tadhhabu berarti anta tadhhabu, ya. Huwa yadhhabu, anta tadhhabu, ya. Apa artinya tadhhabu? Engkau berangkat, ya. Jadi engkau berangkat. Jadi mata tadhhabu, kapan engkau berangkat? Ila, ila ini salah satu huruf jar. Ya, salah satu apa? Salah satu huruf jar, ila. Ya. Ila huruf jar. Ya, berarti dia menjarkan isim setelahnya. Ya, dalam hal ini al-madrasah. Ya, ila al-mad ya, ilal madrasati. Ya, jadi mata tadhhabu ilal madrasati. Ila ya, salah satu apa? Berarti kita kalau enggak salah sudah 4 ya, sudah 4 macam huruf jar ya. Kita pelajari termasuk ila ya. Taib, semuanya ada 9 ditambah huruf kasam ada 3 berarti 12 ya. Ila ini harfu jarrin. Harfu jarrin. Ya. Baik, kemudian yang ini ismun. Majrurun. Ya. Isim yang dijar ya, ismun majrurun bi ila, dengan ila ya. Jadi ilal madrasati ya. Apa artinya al madrasah? Naam. Ya, al madrasah itu ini bukan kata asli. Ya. Bukan kata asli. Akan tetapi al madrasah itu ini diambil dari kata kerja. Ya, diambil dari kata kerja. Ini namanya isim makan. Ya, diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Darasa. Ya. Darasa yadrusu. Ya, masdarnya dirasatan. Baik, kemudian ini madrasah ya, madrasatun. Madrasatun adalah isim makannya. Apa artinya darasa? Naam, darasa itu artinya sinonimnya bisa ta'allama. Ya ta'allamu. Ta'alluman. Ya. Jadi artinya belajar. Ya. Jadi telah belajar, sedang belajar, pelajaran madrasah tempat untuk belajar, ya. Jadi madrasah ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau ada yang swasta ya biasanya setingkat SMA gitu kan. Itu disebut apa sekolah yang apa sekolah-sekolah dini ya, itu biasanya disebut dengan madrasah ya. Nah, itu disadur dari isim makan dari kata darasa ya, durusu ya. Taib, hal tadhhabu bis sayyarah ya, mana as sayyarah? Naam, as sayyarah itu adalah mobil pribadi ya. As sayyarah adalah mobil pribadi. Kemudian la azhabu bil hafilati. Maman al hafila? Ya, al hafila kalau asyara. Ya, ini mobil pribadi ya. Kalau al-hafilatu adalah apa? Bus, ya. Ya, kemudian di depannya bil hafilati, ya. Bil hafilati. Ya, ini harfu jar, ya. Ini ba, al-ba ini adalah harfu jar, kemudian ini al-hafilatunya ini al-hafilatunya ini adalah isim majrur. Jadi ini apa? Harfu jarrin. Ya, kemudian yang ini apa? Ismun ismun majrurun ya. Baik. Baik, ya. Jadi sudah selesai kita terangkan mufradat-mufradatnya. Insyaallah ini juga mufradat-mufradatnya yang sederhana dan untuk kita pergunakan sehari-hari, ya, percakapan sehari-hari. Ya, jadi di sini enggak banyak kata-kata yang baru, paling tambahan yang baru itu tastaikizu, ya. Nah, jadi coba antum fahami juga kalau tastaikizu ini adalah fi'il mudhari, sedang yang menunjukkan orang kedua. Ya, antum juga harus fahami ya untuk bentuk orang ketiganya, ya, fi'il mudhari'nya. Kemudian antum juga cari asar dasar katanya dari fi'il madhi, fi'il madhinya apa gitu kan. Nah, jadi nanti tahu penggunaannya, ya. Jadi mata tastaikizu anta, mata tastaikizina anti, ya. Mata yastaikizu huwa, ya. Kemudian hum yastaikizuna, ya, hunna yastaikizna, ya, antum tastaikizuna, dan seterusnya, ya. Jadi antum harus fahami itu juga, ya. Baik, sekarang kita coba terjemahkan, ya. Naam, ikra ikra'i wa tarjimi, naam, tariq. Naam. Mata atas taib. Mata atas taib. Naam, tarjim. Papan membangun. Naam. Fajar, naam. Ini natusal dari Fajrul. Gimana kamu sholat subuh? Naam. Natusal dari Fajrul di masjid. Aku sholat subuh di masjid. Kalau tak nak membayar di sekolah, kalau kamu tertidur setelah sholat, tak nak membayar di sekolah, tak aku sudah tertidur setelah sholat. Naam. Masa tak perlu bayar di sekolah, apa yang kamu lakukan setelah sholat? Apa Al-Quran? Aku membaca Al-Quran. Kamu tak terlalu berusaha. Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Ada habis tadi aku pergi jam 7. Taib, ada yang belum tadi ya. As-sa'ata as-sabi'ata. Ya, as-sa'ata as-sabi'ata. Nah, as-sa'ah, apa artinya sa'ah? Itu jam. Ya, as-sabi'ata 7. Ya, jadi as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi azhabu as-sa'ata as-sabi'ata. As-sa'ah di sini sebagai dzaraf zaman ya. Sebagai dzaraf zaman di sini ya, menunjukkan waktu. Ya, jadi saya berangkat ya as-sa'ah pada jam ya. Jadi di situ bisa adzhabu fis-sa'ati as-sabi'ah. Ya, jadi saya berangkat pada jam 7. Ya, perhatikan as-sabi'ah itu urutan di situ. Ya. Maka kenapa di situ as-sabi'ata bukan as-sabi'atu atau as-sabi'ati? Ya. Karena mengikuti isim sebelumnya as-sa'ata. Karena as-sa'ata adalah muannas, maka as-sabi'a juga harus muannas, ditambahkan ta' marbuta. Ya, ta' marbuta. Kemudian karena as-sa'ata mansub ya, karena dia dzaraf zaman ya, maka as-sabi'ata juga apa? Harus mansub ya, karena dia adalah sifat dari mausuf dari as-sa'ah ya. Jadi azhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi fi azhabu fis-sa'ati sabi'ati ya, jadi urutan di situ ya, sama Jadi kalau kita hitung ya, as-sa'atu as-sa'atul ula. Ya. As-sa'atu as-saniyatu. As-sa'atu as-salisatu. Kemudian as-sa'atu ar-rabi'atu. Kemudian as-sa'atu al-khamisatu. Kemudian as-sa'atu as-sadisatu. Kemudian as-sa'atu as-sabi'atu. Kemudian as-sa'atu as-saminatu. Kemudian as-sa'atu at-tasi'atu. Kemudian as-sa'atu al-ashira. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini masalah jam. Nah, di sini kita juga sudah mulai mempelajari masalah jam, ya. Taib, istamir. Naam, ya, u'id maratan tsaniyah, ya. Saya ulangi lagi sekali lagi terjemahannya biar betul-betul difahami. Ya, jadi mata tastaikidu. Mata kapan tastaikidu, ya, engkau bangun. Ya. Maksudnya di sini mata takumu minan naum, ya, seperti itu maksudnya. Jadi mata astaikidu kapan Anda bangun dari tidur, ya. Taib, jawabannya astaikidu indal fajri. Astaikidu, saya bangun inda pada saat al fajri, fajar. Jadi saya terbangun pada saat fajar, ya. Aina tusallil fajra? Aina, di mana tusalli engkau menunaikan salat al fajra, subuh. Jadi di mana engkau menunaikan salat subuh. Usalli al-fajra, usalli, saya salat al-fajra subuh, fil masjid, di masjid. Jadi saya salat subuh di masjid. Hal, apakah, apa hal, apakah tanamu, engkau tidur, ba'da, setelah as-salati, setelah salat, ya. Apakah engkau tidur setelah salat, ya, maksudnya setelah salat subuh. La anamu ba'da as-salat. Tidak, ya, la anamu, saya tidak tidur ba'da sholat, setelah sholat subuh, ya. Madza taf'alu ba'da sholat? Madza, apa taf'alu yang engkau kerjakan ba'da sholat, setelah sholat, ya. Aqra'ul Qur'an, aqra'u, saya membaca Al-Qur'an, ya. Wa madza tadhhabu, dan kapan engkau berangkat ilal madrasati, ke sekolah. Ya, adhabu, saya berangkat as-sa'ata, pada jam as-sabi'ata, 7. Jadi saya berangkat pada jam 7. Hal tadhabu, apakah engkau berangkat bisayarati, dengan kendaraan pribadi, maksudnya bawa mobil sendiri. Ya, la, tidak, adhabu bil hafila, saya berangkat dengan bus. Ya, al hafila di sini maksudnya karena pakai alif dan lam, ya, ya, yang dia maksudkan adalah bus sekolah. Ya. Karena suka ada ya bus sekolah, seperti misalnya di DKI itu ada ya bus warna kuning kalau tidak salah, ya, itu khusus untuk anak sekolah. Makanya dia katakan di sini adhabu bil hafila, saya berangkat dengan bus, ya. Nah, yang dia maksudkan di sini adalah bus sekolah, ya. Taib, intahaina minal hiwar al awal, ya. Sekarang kita coba masuk ke al mufradat, ya. Kita selesaikan ini, insyaallah besok kita masuk ke al hiwar atsani. Taib, ikra'i al mufradat. Naam, tafadhali. Al-mufradat, ma tarjamah. Al-mufradat al-ardu mundur sami al-atif. Kosa-kata al-farad. Lihatlah dan lihatlah al-atif. Naam. Ya namu. Dia sedang tidur. Naam. Istai tidur. Dia terbangun. Naam. Ya habu. Dia sedang pergi. Naam. Naam. Taib. Naam. Naam, ya. Jadi ya namu, dia sedang tidur. Yastaikidu, dia sedang terbangun. Yadhabu, dia sedang berangkat. As-sa'atu as-sabi'atu, jam 7. Ya, jadi as-sa'atu as-sabi'atu di sini pakai alif dan lam karena dia ma'ruf, ya, ma'rifah. Ya, dia definitif. Sayyaratun, sebuah mobil pribadi. Hafilatun, sebuah bus, ya. Madrasatun, sebuah sekolah, ya. Taib, ini mufradatnya, ya, dan saya harapkan antum ya hafalkan ini di rumah, ya, dan insyaallah ini enggak susah kok, ya, dan tidak makan waktu lama. Ya, paling ya namu kita ulang sampai 10-15 kali insyaallah sudah hafal. Ya namu sedang tidur, ya namu sedang tidur, ya namu sedang tidur. Ya, insyaallah 15 kali sudah hafal. Lalu kemudian tinggal dipraktikkan biar tidak lupa lagi. Taib, al-an nantakil ila at-tadrib. Naam, ikra'i at-tadrib. Naam. Naam, ya, jadi tadrib latihan ajib, jawablah anil as'ilati. Al as'ila jamak dari apa? Soal, ya, soalun artinya satu pertanyaan, soalani dua pertanyaan, as'ilatun banyak pertanyaan, tiga atau lebih. Ya, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan bikhtisarin. Ya, ba di sini adalah harfu jarrin, ikhtisar isim masdar dari kata ikhtasara yakhtasiru ikhtisar. Ya, ikhtasara ya, yakhtasiru ikhtisar. Apa artinya ikhtisar? Singkat. Ya. Jadi ikhtasara singkat, yakhtasiru juga singkat, ikhtisar ini isim masdarnya. Ya, makanya bikhtisarin. Ya, bikhtisarin dengan singkat atau secara singkat. Baik. Nah, kira-kira. Naam, tahir. Naam, fil masjid. Nah, itu namanya bikhtisar. Jadi, man yastaikidu indal fajr tahir. Nah, itu bikhtisar dengan singkat. Ya, simple. Ya, jadi enggak kita jawab lagi. Yastaikidu indal fajri tahir. Jadi, enggak perlu dijawab seperti itu lagi. Karena mintanya apa? Bikhtisar dengan singkat. Ya, taib. Aina yusallil fajra? Enggak perlu kita katakan yusallil fajra fil masjid. Ya, karena kenapa dia mintanya ikhtisar. Jadi langsung kita katakan fil masjidi. Naam, taib, lanjut. Naam, la ya. Jadi itu aja. Ya, kalau enggak perlu la la ya namu ba'da shalah. Taib, lanjut. Naam. Naam, yaqra'ul Qur'an. Jadi tidak perlu kita katakan huwa yaqra'ul Qur'an atau ba'da shalah huwa yaqra'ul Qur'an. Jadi langsung aja yaqra'ul Qur'an. Tayib. Khamis. Naam, ya. Jadi mata yadhhabu ilal madrasati. Langsung aja kita jawab as-sa'ata as-sabi'ata. Jadi dihilangkan yadhhabunya, ya. Jadi enggak perlu kita jawab yadhhabu ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata, enggak perlu. Jadi langsung aja as-sa'ata as-sabi'ata. Itu namanya bikhtisar. Tayib. Naam. Yadhhabu bil hafila. Ya, jadi kaifa. Kaifa itu bagaimana? How gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Ya. How. Jadi ini juga untuk bertanya ya. Untuk bertanya ya. Lil istifham. Jadi kaifa ya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita how gitu ya. Kaifa yadhhabu, bagaimana dia berangkat? Maksudnya dia memakai dia berangkat memakai apa gitu loh, ya. Bagaimana dia berangkat? Maka jawabannya bil hafilati. Naam, taib. Naam, qabla al-fajri. Ya, jadi enggak perlu dijawab astaikidu qabla al-fajri, tapi langsung aja qabla al-fajri. Naam. Naam, fil baiti. Ya, jawabannya fil baiti dia ya di situ ya. Nanti ada pembahasannya lagi di sini seterusnya masalah ini ya. Taib, lanjut. Naam, aqra'ul Qur'an ya. Taib, intahaina minal minat tadrib, minal mufradat, minat tadrib ya. Saya harapkan antum di rumah ini coba di pertanyaannya ajib ya, dijawab ini. Antum coba dibaca lagi pertanyaannya, kemudian antum terjemahkan ya. Jadi cara menerjemahkannya begini misalnya, man siapa yastaikidu yang bangun indal fajri pada saat fajar. Ya, atau antum langsung terjemahkan man yastaikidu indal fajri, siapa yang terbangun ya, siapa yang bangun pada saat fajar ya, kemudian antum coba jawab ya. Jadi dipraktekan gitu ya. Jadi ini enggak bisa hanya sekedar diliatin gitu kan, seperti itu. Jadi diucapkan juga, jadi di antum baca kemudian diucapkan dengan keras, jadi biar lidah kita itu terbiasa. Ya, aina yusallil fajra? Aina, di mana yusalli dia salat al fajra subuh? Ya, kemudian antum jawab. Hal apakah yanamu dia tidur? Hal yanamu tahir, apakah tahir tidur ba'da shalah, setelah salat subuh? Ya, madza, apakah yaf'alu yang ia kerjakan ba'da shalah, setelah salat subuh? Ya, mata, kapan yadhhabu dia berangkat ilal madrasati, ke sekolah? kaifa bagaimana yadhhabu dia berangkat ya. Mata kapan tastaikizu anta engkau bangun ya. Aina di mana tusallil fajra engkau salat subuh. Madza taf'alu apa yang engkau kerjakan ba'da salatil fajri setelah salat fajar ya. Habis itu antum antum coba jawab ya, tentu ini dengan suara keras. Jadi lebih bagus lu juga kalau istri antum ya di rumah sudah belajar bahasa Arab ya, jadi saling gantian ya. Jadi antum ditanya istri antum, habis itu antum juga nanya istri antum. Jadi ini untuk lebih melengkapi lagi ya. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada esok harinya ya. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.